yang kuanggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang kucintai. Mengapa kau yang harus memperhatikan diriku ini? Yang kuanggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang kucintai. Ada yang joget, bodo amat. Tapi sisa